إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عزكم الله. Berikutnya al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bastami rahimahullah terkait dengan permasalahan al-jam'u baina shalatain fi safar. Beliau menyatakan annas-safar alladhi yubahu fihi al-jam'u qad ikhtalafa ulama fi tahdidihi, bahwa safar yang diperbolehkan menjamak padanya diperselisihkan oleh para ulama akan batasannya. Faja'alahu al-imaman Asy-Syafi'i wa Ahmad yawmain qasidain, yakni 16 farsakhan. Dua imam, yakni Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menjadikannya perjalanan 2 hari dengan perjalanan yang sedang, yakni sekitar jarak 12 farsakh. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan madhhabu Abi Abdillah, ini Imam Ahmad, anna qasar la yajuz, bahwasannya qasar itu tidak boleh, fi aqal min 16 farsakhan, kurang dari 16 farsakh. Wal farsakh salahat amyal, dan satu farsakh itu jarak 3 mil. Fayakunu tamaniya wa arba'ina milan, sehingga sekitar jaraknya adalah 48 mil. Waqad qaddarahu Ibn Abbas, dan Ibn Abbas di kalangan sahabat memberikan perkiraan faqal min Utsman ila Makkah, yakni estimasi jarak untuk boleh mensafar adalah dari kalangan sahabat ini ya, nafas perjalanan dari Utsman sampai Makkah, wa min Taif ila Makkah, dari Taif sampai Makkah, wa min Jeddah ila Makkah, dan dari Jeddah sampai Makkah. Jarak sekitar antara 60 sampai 80 kilo. 70-80 kilo kalau yang disebutkan di sini. Jarak-jarak daripada kota-kota ini. Dalam hal ini Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah beliau menyatakan alladzi 'alaihi jumhur ahli al-'ilm, yang merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ahli al-'ilm, anna dzalika yuqaddar bi nahwi 80 kilo, bahwasanya hal tersebut diperkirakan, ini bukan batasan pasti harus seperti itu, tapi diperkirakan jarak 80 kilo, 80 kilometer, takriban, kurang lebih. Finishkan liman yasiru fisayarah, bagi yang melakukan perjalanan menggunakan mobil. Wahakadat ba'irah, demikian pula kalau menggunakan pesawat terbang. Wafisubun wal bawakir, demikian pula melakukan perjalanan dengan kapal-kapal besar. Khairah. Hadihi al-masafah au ma yuqaribuha tusamma safaran. Jarak ini atau yang mendekatinya, artinya 70-80 sekitar itu, ini yang disebut dengan safar. Wa tu'tabar safaran fil urf, dan inilah yang teranggap safar dalam urf. Fa'innahul ma'ruf bainal muslimin, karena itulah yang ma'ruf di antara kaum muslimin. Ini kita akan bacakan nanti pendapat-pendapat yang ada, dan kita akan melihat mana yang rajih. Fa idza safara al-insan ala ibil aw ala qadamai aw ala sayyarat aw ala ta'irat aw al-maraqib al-bahriyah, hadhihi al-masafah aw akbar minha fa huwa musafir. Demikian kata Syekh Ibn Baz dalam Majmu'ul Fatawa. Apabila seseorang melakukan safar, entah dia menggunakan unta atau berjalan kaki atau menggunakan mobil atau menggunakan pesawat ataupun menggunakan transportasi laut yang lainnya, transportasi perahu laut bahriyah, menempuh jarak sekian atau lebih, maka dia adalah seorang musafir. Jadi jarak 80 kilo kurang lebih, dan itu tadi ya dari sahabat Ibn Abbas ditentukan dari Utsman sampai Mekah, dari Jeddah sampai Mekah, dari Faris sampai Mekah. Ini jarak antara 70 sampai 80 kilo. Dan Lajnada yang ditanya tentang jarak masaf atau kosor, jarak untuk bisa mengkosor. Wahal istayatil ujroh alladhi yadhab akbar min talat mi'ah kilo meter yusol di sholat kosoran, dan apakah boleh bagi seorang sopir sewaan sahih al-ujroh, yakni sopir yang disewa travel dan semisalnya, di mana dia ini melakukan perjalanan lebih dari 300 km. Apakah dia boleh sholat dengan di qasar? Maka Lajnada Imam menjawab, miqdarul masafah al-mubihah lil qasar, ukuran jarak yang diperbolehkan dengannya untuk mengkosor adalah 80 kilo. 80 kilometer takriban, kurang lebih. Ala ra'i jumhuril ulama, menurut pendapat jumhurul ulama. Wa yajuz li sa'id sayyarah al-ujrah aw ghairu an yusalliha qasran. Jika kana yuridu qat' al-masafa allati dzakarnaha fi awal jawab, dan boleh bagi sopir sewaan ataupun yang selain dia untuk dia sholat dengan mengkosor apabila dia hendak menempuh perjalanan dengan jarak yang kami sebutkan, ini 80 km di awal jawaban. Aw akar minha, atau lebih-lebih kalau lebih daripada 80 kilo. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. 80 km. pendapat yang dengannya bertaku padanya secara urf dan secara syarat, baik secara istilah ataupun secara urf. Otomatis kalau 80 setiap orang di setiap tempat, di setiap masa dan di setiap waktu akan mengatakan itu adalah siapa? 80 km. Baik, berikutnya Asy-Syaikh Al-Basri mengatakan waqtara Asy-Syaikh Taqiyuddin. Dan Asy-Syaikh Taqiyuddin ini saya tulis selama menurutnya ini ya, memilih anna kullama yusamma safaran tala au qasra ubiha fihi jam'. Bahwasannya apa saja yang disebut safar, apakah itu jarak panjang ataupun pendek, jarak jauh ataupun dekat, dibolehkan padanya jamak. Wa annahu la yuqaddar bi muddah, dan bahwasanya tidak ditentukan dengan muddah, dengan batasan tertentu. Kalau kita nanti membaca lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Syaikhul Islam, maka kita akan ketahui beliau memberikan batasan justru dengan zaman, dengan waktu. Nanti insya Allah kita akan ukirkan ucapan-ucapan beliau. Waqal, dan Syaikhul Islam mengatakan inna nususal kitab wa sunnah laisa fiha tafriq baina safar tawil wa safar qasir. Nas-nas di dalam Alkitab dan As-Sunnah tidak ada batasan padanya, tidak ada pembedaan, ya, tidak ada tafsir, tidak dibedakan antara ini safar jarak jauh, ini safar jarak pendek. Faman farraqa baina hadza wa hadza faqad farraqa baina ma jama'a Allah bainahu faqad la asla lahu. Maka orang yang membedakan antara ini dengan ini, berarti dia telah membedakan sesuatu yang Allah kumpulkan, Allah jelaskan, sesuatu yang tidak ada bedanya dengan sesuatu yang dibedakan dengan sesuatu yang tidak ada asalnya. Jadi di sini karena di dalam syariat tidak ditentukan secara pasti batasan jarak, maka Syaikhul Islam mengatakan bahwa safar tidak ada hubungannya dengan jarak. Safar itu hubungannya dengan satu perbuatan, satu amalan yang dengan amalan tersebut dia dikatakan safar. Maka bagaimanapun seseorang di saat kemudian dia melakukan satu amalan yang dikatakan safar, dia boleh untuk melakukan qasar. Dan amalan untuk dikatakan safar itu ada definisinya yang nanti akan disebutkan oleh Syaikhul Islam. Insya Allah kita akan sebutkan kalam-kalam daripada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kullu ismin laisa lahu haddun fil lughah wala fis syara' fal marji' fihi ila al-urf. Setiap sebutan yang tidak ada batasannya di dalam bahasa, tidak pula diberi batasan di dalam syariat, maka kembalinya kepada urf. Kembalinya kepada urf. Famakana safaran fi urfin nas fahuwa safar alladhi 'allaqa bihi syar'. Maka apa yang itu merupakan safar pada urfnya manusia, maka itulah safar yang dikaitkan hukumnya oleh syariat. Allah kabi syarik al-hukma. Jadi setiap sebutan dalam hal ini adalah safar misalnya. Sedangkan hal tersebut secara bahasa tidak ada keterangan dalam ilmu lugha ataupun dalam maqayis ataupun dalam kamus istilah-istilah ya, dalam mu'jam menyebutkan safar itu adalah batasan jarak antara sekian sampai sekian, itu safar. lama tidak ada demikian secara lugah. Kemudian syariat juga tidak membatasi. Ya, syariat tidak menentukan batasannya adalah sekian kilometer atau sekian mil atau sekian persah, tidak ada. Maka kembalinya kepada huruf. Kembalinya kepada huruf. Huruf masyarakat manusia yang memiliki khibrah dalam masalah tersebut. Dan tentunya urf di sini adalah urf yang berlaku berkelanjutan. Urf yang berlaku berkelanjutan. Bukan masing-masing kemudian tahakkum dengan dirinya sendiri dan tasahi dengan apa yang menurut dirinya itu merupakan urf. Dia pandang sendiri. Berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tabu gambaran. Yang ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami rahimahullah bahwa ukuran huruf itu adalah zaman kaitannya. Wa qad yartabu ar-rajul farsahan. Yang rujubihi likas fi amrin. Watakunu al-masafah amyalan wayarjih fi sa'ah al-sa'atain. Dan terkadang seseorang berkendara menempuh satu fasah, dia keluar untuk satu urusan. Waktu yang dia tempuh tersebut hanya sekitar beberapa mil. Atau yakunu al-masafah amyalan, ini beberapa mil ya. Wayarji fi sa'ah aw sa'atain. Dan dia bisa kembali 1 jam atau 2 jam setelah urusannya selesai, karena dia memakai kendaraan dengan cepat. 1-2 jam selesai dia. Wala yusamma musafiran, dan dia tidak disebut sebagai musafir. Wa qad yakunu ghairuhu fi mithli tilkal masafah. Dan terkadang terjadi dan orang lain melakukan hal yang sama dengan jarak tempuh yang sama pula tilkal masafah musafiran, dia teranggap sebagai musafir bi an yasira ala al-ibil, karena dia berjalan menggunakan unta wal aqdam atau berjalan kaki sayran la yarji fihi dzalikal yaum, dengan melakukan perjalanan yang dia tidak kembali pada hari itu juga. Ila makani, ke tempatnya. Jarak yang sama ditempuh waktu yang berbeda. Maka waktu yang membedakan untuk seseorang dikatakan safar dan tidak safar. Dan beliau menyebutkannya jauh, dan nanti kita akan sebutkan juga kalau Syekhul Islam dalam perkara ini bahwa beliau memang menentukan minimalnya adalah 1 hari untuk dikatakan sebagai safar secara umum. Beliau memberikan yang pertama adalah harus adanya zad wal mazad, mempersiapkan perbekalan dan sebagainya. Kemudian menempuh perjalanan lepas dari daerahnya, lepas menuju ke, yakni melewati padang Sahara. Kemudian yang kedua, yang ketiga, melewati 1 hari. Itu nanti keterangan daripada Syekhul Islam sendiri. Melewati 1 hari. Dan juga keterangan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita akan sebutkan setelah beliau membawakan ucapan ini tadi. Syekhul Islam, nanti kita akan bacakan insyaAllah. Yang beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat ini. Kita sampaikan di sini supaya kita jangan bermudah-mudah dalam menjalankan satu pendapat, fatwa. Hanya sekedar secara parsial, secara sebagian yang kita dengar, kemudian tidak melihat penjelasan yang lain daripada pendapat tersebut. Baik. Terkait dengan syarat adanya zad wal mazad, perbekalan, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam ucapan beliau, Beliau mengatakan fasafar yakunu bil amal. Alladhi sumiya safaran li ajli. Wal amal la yakun illa fi zaman. Maka safar itu terjadi dengan aktivitas, yang dengan aktivitas tersebut seseorang melakukan safar. Dengan tujuan aktivitas tersebut seseorang keluar safar. Wal amal la yakun illa fi zaman. Sedangkan aktivitas amal itu tidaklah terjadi kecuali pada rentang waktu. Fa idza qala al amal wa zamanuhu fahtaja ila ma yaqad ilaihi al musafir. Maka apabila masa beramalnya tersebut panjang, qala al amal, waktunya panjang, apa istilahnya itu, amalannya itu lama dan waktu yang dibutuhkan panjang, sehingga dia pun yahtar ilaihi fakta ja'ila ma yahtar ilaihi al-musafir, maka dia pun butuh kepada apa yang dibutuhkan oleh seorang musafir, minazad wal-mazad, berupa perbekalan. Sumia musafiran, dengan itu dia dikatakan sebagai seorang musafir. Wa illam takun al-masafah ba'idah. Meskipun masafahnya, yakni jarak tempuhnya bukan jarak tempuh yang jauh, tetapi dia butuh kepada masa yang panjang karena aktivitas dan pekerjaan dia membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan masafahnya yang dia keluar dengan tujuan tersebut, masafahnya adalah masafah yang mungkin tidak terlalu jauh. Karena dia butuh kepada perbekalan dan sebagainya, maka dia disebut musafir. Secara urf demikian yang disebut musafir atau disebut safar. Wa idza qasara al-amal wa zaman fi haythu la yaqad ila zad wa mazad. Adapun apabila waktu jarak tempuhnya itu pendek, amalannya juga tidak panjang, di mana dia tidak butuh kepada zat wal mazat, tidak butuh kepada perbekalan dan persiapan, lam yusamma safaran wala yakunu dzalika illa fi makan yasfur anil amakin. Lam yusamma safaran, maka tidak dikatakan safar. Wala yakun dzalik illa fi makan yasfur anil amakin. Dan tidaklah terjadi hal itu melainkan yakni dia telah menempuh perjalanan meninggalkan dari berbagai macam sekian tempat. Al-amakin di sini tempat-tempat yang dilaluinya. Karena sebutan safar itu sendiri dari kalimat yasfur. Yaitu menempuh perjalanan melewati daripada sekian tempat. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan syarat untuk dikatakan musafir adanya kebutuhan membawa perbekalan. Tidak dikatakan musafir kalau dia tidak butuh kepada perbekalan. Perbekalan dan persiapan. Kemudian masa yang dikatakan tadi, masa panjang pendeknya, itu yang dimaksudkan bagaimana? Nanti masih kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam pada tempat yang lain di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan walakin labudda an yakuna dzalika mimma yu'addil urfi safaran. Akan tetapi tidak bisa untuk dikatakan safar kecuali apabila teranggap safar secara urf. Labud an yakuna dzalika mimma yu'addil urf safaran, tidak bisa tidak. Untuk apa? teranggap sebagai safar secara urut. Mengitulkan ya tajayyatlah, ini dia memiliki perbekalan, mempersiapkan perbekalan untuknya. Wahya brus li sahra, ini dia brus li sahra, ini juga merupakan sesuatu yang beliau sebutkan di antara contohnya telah menempuh sahra. Sehingga beliau menyebutkan gambaran Rasulullah SAW di Madinah, Madinah kota yang luas. Beliau terkadang sampai ke Kuba, kesana kemari dalam keadaan beliau tidak pernah mengkosor sholat. Kenapa? Masih belum keluar daripada sahra. Itu diantara yang beliau jelaskan terkait dengan safar. Kemudian beliau menyatakan, bikhilaf iman yadhab wa yarji min yaumihi, fa'innahu la yakunu tidalika musafirah. Berbeda dengan orang yang dia pergi dan kembali pada hari itu juga, maka dia tidak dikatakan sebagai musafir. Pergi dan kembali masih pada hari itu juga, itu kata Syekhul Islam, la yakunu fi dzalika musafir. Artinya kalimat urf itu bukan semata-mata kemudian tasahi dari kita masing-masing. Ya. Urf itu sudah ma'ruf. Tidak dikatakan urf kecuali demikian dan demikian gitu. Tidak dikatakan urf kecuali seorang safar dalam keadaan dia membawa uzat wal mazat. Ya. Ya brus ila sahra. Kemudian la yarji ila ba'dal yaumain. Ila ba'dal yaum. Tidak kembali kecuali pada hari berikutnya. Ini penjelasan-penjelasan daripada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Sehingga pendapat kembali kepada hakikatnya adalah pendapat yang berat sesungguhnya. Bukan lebih ringan dan lebih mudah, bukan. Kalau kita melihat dari penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Baik, dan nanti akan dikuatkan oleh Syaikh Al-Utsaimin ya, tentang pendapat ini Syaikhul Islam bahwa tidaklah dikatakan musafir secara urf kecuali apabila telah menempuh satu hari. Jadi hitungannya itu mudahnya ataupun zamannya itu adalah satu hari. Jadi kita mengambilkan ucapan daripada Syaikhul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah menyebutkan tentang ucapan secara makna ya, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara makna dalam Sharhul Mumtik. Yani di saat Syaikhul Islam mengibaratkan seseorang yang dia keluar menggunakan kendaraan kuda menempuh satu jarak bisa pulang dalam waktu 1 atau 2 jam, maka dia tidak dikatakan musafir. Orang lain yang menempuh jarak yang sama kemudian dia tidak pulang melainkan setelah 1 hari, maka dia dikatakan musafir. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan fal mas'alatu la taflu min arba' halat. Maka permasalahan ini tidaklah kosong dari 4 keadaan. Artinya untuk keadaan safar itu tidaklah kosong ya. Kaitannya keadaan seseorang keluar melakukan perjalanan itu tidak akan lepas dari 4 keadaan yang akan disebutkan di sini. Maka mana yang dikatakan musafir dan mana yang tidak, ini yang akan dijelaskan. Dan sekali lagi bahwasannya pendapat terkait dengan uruf itu sama sekali tidak berbicara tentang jarak. Tidak berbicara tentang jarak. Sehingga tidak dikatakan misalnya secara uruf ini jarak safar apa bukan? Itu sudah kesalahan sudah. Secara uruf ini jarak safar apa bukan? Karena uruf itu tidak kaitannya bukan dengan jarak, tapi dengan muda ataupun dengan zaman. Seperti tadi, satu jaraknya. Tetapi yang pertama bukan musafir, yang kedua musafir. Karena mudah ataupun masa ataupun zaman yang dia butuhkan lama sehingga dia butuh kepada zat wal mazad. Butuh kepada perbekalan dan persiapan. Adapun yang berbicara jarak adalah pendapat jumhurul ulama. Falmas'alah la taklu min arba' halas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, mudah tawilah fi masafah tawilah. Mudah tawilah fi masafah tawilah. Waktu yang panjang dengan jarak tempuh yang jauh juga. Jarak tempuhnya panjang juga. Fahada safar la iskal fi. Maka yang ini safar tidak ada muskilah. Waktunya panjang, jaraknya juga jauh. Maka ini safar. Kama lau dhaba bi thairah min al-Qasim ila Makkah. Semisal seseorang dia pergi menggunakan pesawat dari Qasim menuju Mekah. Jaraknya sekitar 750 kilo dari Qasim ke Mekah. Wa baqiya fiha asrat ayyam. Kemudian dia tinggal di sana 10 hari. Maka di sana dia musafir. Tidak mesti 10 hari, 2 hari katakanlah itu kita musafir tidak. Selama itu dia musafir. Bahkan kalau menurut jumhur, kalau dia memang sudah menetapkan niat untuk tinggal lebih daripada 4 hari, dia sudah teranggap setelah 4 harinya adalah mukim. C. Ini kita berbicara tentang safar menurut urf ya. Karena yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mudah qasirah fi masafah qasirah. Ini perhatikan kalimat beliau menyatakan mudah qasirah, masanya pendek, fi masafah qasirah. Pada jarak yang pendek juga. Kita akan lihat nanti jarak yang pendek yang beliau sebutkan ini contohnya seperti apa. Fahada laisa bisafar. Maka ini bukan safar. Kama lau kharaja matalan min Unaizah ila Buraidah. Misal seseorang keluar misalnya dari Unaizah menuju ke Buraidah. Sekitar 40 kilo. Dari Unaizah menuju Buraidah itu sekitar 40 kilo. Kurang sedikit. 38 sekitar itu. Ini Unaizah sampai Buraidah. Dan beliau menyatakan tadi apa ini? Masafah qasirah. Mudah qasirah di masafah qasirah. Jadi 40 kilo itu masih mudah apa masafah qasirah secara uruf ya. Kita bicara secara uruf ini. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan fi duha yaum pada waktu duha di hari tersebut. Waroja'a dan dia kembali pada hari tersebut pula. Dari Unaizah menuju Buraidah di waktu duha. Kemudian dia kembali pada hari itu juga. Au ila Ar-Ros, nama tempat. Dari Unaizah menuju ke Ros. Itu kurang lebih 60 km. Dan ini masih beliau katakan masafah qasirah. Dari Unaizah menuju mana? Ros. Unaizah itu tempat beliau. Beliau mukimnya di Unaizah. Asyik. Al-Utai ini. Ya, artinya beliau memberikan gambaran kepada audiens, kepada thalabatul ilm ya, di tempat beliau. Kita sekarang di Unaizah. Kalau kita pergi ke Buraidah 40 kilo. Jarak mungkin kalau kita geneng sini ya sampai Mantingan 40 kilo. Kalau sampai Ros sini geneng sampai sekitar Manyaran, Masaran. Ya, Masaran kurang lebih lah itu 60 kilo. Au ila ab'ad min dzalik. Bahkan beliau mengatakan atau lebih jauh lagi daripada itu. Lakinnahu qarib. Akan tetapi masih terhitung dekat. La yu'addu masafah bila. Tidak teranggap sebagai masafah tawilah. Dan belum teranggap sebagai musafir. Kemudian yang ketiga. Mudah tawilah bi masafah qasirah. waktu tempuhnya atau waktu tinggalnya itu, waktunya yang ditempuh atau waktu itu apa istilahnya, waktu yang dibutuhkan itu panjang, waktu safarnya itu panjang, tetapi jaraknya pendek. Fi masafah qasirah. Waktu tinggalnya di tempat dia bekerja itu lama, akan tetapi jaraknya pendek. Bimana anahu dhaba ila makan qarib. Maksudnya di sini adalah dia pergi ke tempat yang dekat. La yunsab li baladi. Tetapi tempat yang dekat itu tidak dinisbatkan kepada negerinya. Kita misalnya di Ngawi, keluar ke daerah misalnya ya Bojonegoro, Sragen, Solo dan misalnya tempat-tempat yang dekat. Masafahnya Madiun misalnya. Kita ya bahkan Madiun 25 kilo sudah masuk Madiun. Dari masafah qasirah, tetapi di situ mudah tawilah. Kita beramal di situ, bekerja di situ dalam waktu yang cukup panjang. Sedangkan tempat yang kita bekerja di situ bukan tempat bagian daripada wilayah kita, bukan wilayah Ngawi. Walaisa min hatai wa baqiya yaumai aw salata. Ya tinggal di sana 2 hari atau 3 hari. Fahada musafir. Maka dia ini teranggap sebagai musafir. Walau dhaaba insan min Hunayzah ila Buraidah. Ya, ini contoh untuk qasir ya ini ya, masafah qasirah ya. Beliau mencontohkan Unaiza ila Buraidah. Seandainya saja seseorang dia berangkat dari Unaiza menuju Buraidah 40 kilo ya. Matalan. Li yuqima thalathat ayyam aw yawmain, untuk dia tinggal di sana menjalankan aktivitas di sana satu pekerjaan selama 3 atau 2 hari. Au ma'asbah dhali, atau yang semisal itu, bahwa musafir, maka dia teranggap sebagai seorang musafir. Sekali lagi ini penjelasan rincian daripada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi urf di sini kita tidak bisa bermudah-mudah, ikhwan, untuk diri kita sendiri bermudah-mudah. Syarat itu sudah sangat mudah, tetapi bukan maknanya kemudian bermudah-mudah di dalamnya. Yang namanya ilmu kata Sufyan Ats-Tsauri adalah ar-rukhsah ta'tika min faqih. Rukhsah yang datang kepadamu dari seorang yang faqih. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia seorang yang faqih. Memang ada rukhsah dalam safar, tetapi harus jelas. Jangan bermudah-mudah di dalamnya. Kalau mau mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini rinciannya. Kemudian yang keempat, mudah qasirah fi masafah tawilah. Tentunya ini perkara yang wajib ya. Masa pendek, tetapi jarak tempuhnya, jaraknya itu panjang. Sama ada masalah min al-Qasim ila Jeddah. Semisal seseorang pergi dari Qasim menuju Jeddah. Ini sekitar 800 kilo dari Qasim menuju Jeddah. Yaumihi, pada hari itu wa raja'a, dan dia kembali. Fi yaumihi wa raja', pada hari tersebut dan dia kembali pada hari itu juga. Fadha yusamma safaran, maka ini dikatakan safar. Li'anna an-nas yata'ahadun lahu, karena orang-orang dia bersiap-siap untuk melakukan safar. Jelas ini mau ke Jeddah, ini orang-orang Qasim mau pergi ke Jeddah. Mereka mempersiapkan ini, mempersiapkan itu dan sebagainya, perbekalan, izad wal mazad, semuanya dipersiapkan ya untuk melakukan perjalanan tersebut. Jadi demikian penjelasan dalam Syarhul Mumtah. Kemudian saya lupa ini juga menyatakan dalam Al-Mutawa. Wa amma man yaum yauman wa yaqwa yaqti min yaumihi au fi awwalil lail wa yarji fi akhirihi fala yutarakhas. Adapun orang yang keluar pada suatu hari dan kembali pada hari itu pula, ataupun di malam hari kemudian pulang juga masih malam itu pula, maka tidaklah diberikan rukhsah untuk kemudian seseorang mengqasar. Demikian penjelasan daripada Asal Utsaimin, kecuali kalau jaraknya itu jarak yang betul-betul sangat panjang seperti kondisi yang nomor 4 tadi, 800 km dengan pesawat. Meskipun kalau secara zahir dari apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zahirnya kalau dia kembali hanya hitungan jam misalnya, dan dia tidak butuh zat wal mazat karena memang urusannya sepele, dia menempuhnya dengan pesawat, satu jam bisa melewati sekian ratus kilometer, kemudian dia balik dalam hitungan 2-3 jam dia sudah bisa di tempatnya kembali, maka dia bukan musafir. Zahir daripada kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti yang beliau contohkan daripada keadaan dua orang tadi, yang satu berkuda, yang satu dengan onta atau berjalan kaki. Akan tetapi rincian daripada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas, memberikan rincian bagi orang yang mau berpendapat dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat jumhurul ulama, maka mereka menentukan dengan jarak, dipatok dengan jarak. Kalau sudah sampai pada jarak ini, maka dia teranggap musafir. Menempuh jarak ini, maka dia teranggap musafir. Apakah dia berjalan kaki, ataukah sepeda motor, ataukah mobil, ataukah bis, ataukah perahu, ataukah pesawat, apapun transportasinya, maka tidak merubah daripada hukum tersebut. Dan ini merupakan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Beliau menentukan jarak dari Utsman sampai ke Mekah, dari Thaif sampai ke Mekah, dari Jeddah sampai Mekah. Sedangkan landasan hukum daripada jumhur juga hadis-hadis yang terkait dengan tidaklah hal bagi seorang wanita untuk keluar satu hari kecuali disertai oleh makhluk. Riwayat ada 3 hari, ada 2 hari, ada 1 hari. Tentunya yang paling rendah adalah 1 hari. Ada riwayat barid, tetapi diperselisihkan kesahihannya. Katakanlah barid, maka barid ini, ya, walau alam, satu barid ini berapa kilometer perlu untuk diketahui, perlu untuk dilihat. Al-Muhim, untuk jumhur ulama, pendapat mereka tergantung di atas hadis tersebut, mereka menentukan 80 km takriban, bukan satu hal yang harus terpenuhi 80 begitu, tetapi itu adalah takriban yang mendekati. Baik, kemudian berkata Syekh Al-Basta melanjutkan daripada kabar beliau, wa mata ta ilaihi Syekhul Islam wa madhhabu Zahiriyah. Dan apa yang diambil oleh Syekhul Islam itu adalah madhhab Zahiriyah. Wa nasarahu Shahibul Mughni. Dan dibela oleh Shahibul Mughni, ini Mukhdam Al-Maqdisi. Sebetulnya pendapat Zahiriyah tidak serinci daripada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rinci pendapatnya dan memberikan aturan-aturan yang tadi telah disebutkan, adanya jadwal mazhab, yabrus ila sokhra, kemudian paling tidak melewati 1 hari. Adapun Zahiriyah tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendapat Zahiriyah bisa dilihat adalah kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalla. Di sana panjang lebar argumentasi yang disebutkan olehnya. Adapun Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyatakan wala ara lima sara ilaihi a'immah hujjah. Aku tidak memandang, aku tidak melihat apa yang para imam berpendapat dengannya, padanya terdapat hujjah. Di anna aqwala sahabah muta'aridah, mukhtalifah. Karena ucapan-ucapan para sahabat sendiri satu dengan yang lain saling, ya istilahnya itu, berbeda antara satu dengan yang lain. Ibn Abbas demikian, Ibn Umar berbeda lagi. Nanti sahabat yang lain berbeda lagi. Sehingga karena adanya perbedaan-perbedaan ini tidak kemudian bisa dijadikan hujjah. wal hujjah fiha ma'al ikhtilaf, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Maka tidak ada hujjah padanya di saat di situ ada khilaf dari kalangan ucapan para sahabat. Dan kita diajarkan oleh para imam bahwasannya di saat ada khilaf di kalangan para sahabat, memang jadinya bukan menjadi hujjah, karena hujjah adalah ijma sahabat. Ijma sahabat itu hujjah. Atau pendapat satu orang sahabat, dua orang sahabat, tidak diketahui ada yang menyelisih. Ini juga hujjah sebagai ijma sukuti. Nah, di saat ini berpendapat demikian, ini berpendapat demikian, ini berpendapat demikian, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, para ulama menjelaskan kepada kita seperti Al-Imam Ahmad, meskipun demikian, kita tidak keluar dari pendapat-pendapat sahabat yang ada untuk kemudian membuat pendapat sendiri. Nah, ini masalahnya. Jadi sedangkan di sini kita jelas dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan patokan jarak, yang kemudian dengan itu, dan ini amalan yang paling ringan, paling mudah di antara pendapat-pendapat yang ada. Yang paling mudah lagi memang zahiriyah, dan itu sangat-sangat bermudah-mudah, mutasahil, ya, zahiriyah. Bahkan mungkin satu mil bisa dijamak itu kalau zahiriyah. Kan ada utapan Anas bin Malik, atau ya kalau tidak salah Ibnu Umar atau Anas bin Malik, lupa. Al-Muhim, seandainya saya melakukan perjalanan satu mil, saya akan menjamaknya atau saya akan mengkosornya. Sehingga wallahu'alam bishawab. Dalam perkara ini, kita sekali lagi, ya, sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan sholat itu sudah begitu sangat mudah, dan rukhsah-rukhsah itu juga sudah sangat banyak. Maka dalam perkara ini kita berhati-hati, terlebih berhadapan dengan pendapat jumhurul ulama. Di situ ada para imam kibar, untuk kita jangan kemudian menjadi orang-orang yang tasahul, bermudah-mudah. Adapun jika mau menisbatkan kepada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka pelajari pendapat beliau tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian menisbatkan kepada satu pendapat dalam keadaan kita tidak tahu menawanya, sekedar ikut-ikutan. Kalau Syaikhul Islam sampai sekarang bisa dibuka, bisa dilihat, bisa dibaca, penjelasan beliau sangat rinci, sangat detail terkait dengan masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, nahtafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.